Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita membaca matan wal jawazimu thamaniyata asyara wahiya lam walamma sampai akhir jawazim. Naam, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan bahwa dijelaskan bahwasanya jawazim terbagi menjadi dua. Ada jawazim yang menjazim satu fi'il, ada jawazim yang menjazimkan dua fi'il. Naam, barakallahu fikum. Apa saja jawazim yang menjazimkan satu fi'il? Iya. Yang pertama lam. Lam. Lam. Apa? Nak gelarnya Pak Lam itu. Namanya harfun nafiyyin wa nasbin wa qalbin. Naam, ahsantum. Kemudian yang kedua lamma. Lamma. Apa lamma? Huruf apa? Sama, harfun nafiyyin wa nasbin wa qalbin. Naam, sama. Barakallahu fikum. Perbedaannya dari sisi kemarin disebutkan ya. Ada beberapa perbedaan yang kemarin disebutkan satu perbedaan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang ketiga alam. Naam. Apa alam? Huruf apa? Yaitu alam. Alam hamzanya hamzah istifham li takrir, lamnya harfun nafiyin wa nasb wa jazmin wa qalbin. Naam, sama dengan lam, hanya ditambah hamzah istifham li takrir, hamzah istifham li takrir. Lalu kemudian yang keempat alamma. Naam, apa istilah ini, apa namanya, lakopnya alamma? Enam. Ya, sama, hanya ditambah padanya hamza istifham li takrir. Alamma. Ya, lalu apalagi setelah itu? Lam amr wa du'a. Lamul amri wa du'a. Lam amr dan lam du'a. Yang keduanya sebetulnya hakikatnya satu, yaitu lam amr. Namun dalam istilah dibedakan ada lam amr, ada lam doa dalam rangka adab. Kalau lam amr itu artinya perintah, untuk perintah dari yang atas kepada yang bawah. Lam doanya kebalikannya, dari bawah kepada atas. Nah, kemudian setelah itu la amr dan la fin nahyi atau la nahiya dan la doa iya. Nah, kemarin dibahas belum yang la ini? Belum. Ya, belum ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya dari perangkat yang menjazm satu fi'il adalah la fin nahyi. Kemudian la fi du'a. La fin nahyi disebut la nahiya. La yang memiliki arti larangan. Larangan, nahi. Nah, nahi. Kalau berikutnya nanti la fi doa, la yang memiliki arti doa, sebetulnya dia itu la nahiya, sama, hanya dalam rangka untuk adab saja. Untuk adab bahwasanya apa, kalau la fin nahi itu larangan dari atas ke bawah, Kalau la fi doa, larangan dari bawah ke atas. Naam. Barakallahu fikum. Kalau sederajat disebut iltimas ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, contoh la takhaf. La takhaf, jangan takut. Kamu takut. Naam, di Abu Salma, di Irab Abu Salma. La takhaf. La takhaf. La harfu nafiin. La nahiya. Oh, la nahi. La nahiya. Atau kalau dibaca harfu nahiya, berarti harfun nahyi. La harfun nahyi atau harfun la nahyi. Nahiya. Nah, boleh gitu. Takhaf. Takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bilam nahiya. Naam, fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiya. Bila nahiya. Wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Naam, aksanta. Fi'lun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Naam, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Aksanta. Naam, berikutnya adalah la fi du'a. Naam. Barakallahu fikum. Contoh la tu'akhidna di surat Al-Baqarah ya. Di akhir surat Al-Baqarah, la tu'akhidna, jangan engkau tu'akhidna, menghukum kami. Naam, la di sini la fi du'a, artinya apa? Doa, permohonan kepada Allah. Naam, kalau diartikan la nahiya, berarti la yang memiliki arti larangan kepada Allah. Iya kan? Kurang beradab ketika kita sang makhluk mengatakan melarang Allah, memerintah Allah, melarang memerintah, itu kurang beradab, sehingga bahasa ini diganti dengan bahasa yang lain, yaitu apa? La fi du'a. Atau kalau lam amr itu dikatakan lam fi du'a. Nah, kalau sekarang kita katakan la fi du'a. Nah, siapa yang mau irab? La tu'akhidna. La tu'akhidna. Harfun la. La. La du'a. Nah, du'a iya. Nah, la du'a iya. Artinya la yang memiliki arti doa. Doa. Tu'akhid. Tu'akhid. Fi'lun mudare majzumun bila du'a ahiya a'iya. Iya. Wa 'alamatul jazmul sukun. Yasmihi sukun. Naam, wa 'alamatul jazmihi sukun. Wa fa'iluhu wal fa'ilun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iya. Wa na wa maf'ulun bih mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Naam, cukup. Cukup sampai situ enggak apa-apa. Naam. Na maf'ulun bihi, atau kalau lebih disiplin kita katakan la dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il. Perangkat-perangkat yang menjazm satu fi'il, semuanya adalah huruf, gitu ya. Perangkat-perangkat tadi semuanya adalah huruf. Naam. Sehingga kita katakan harfu nafyin, yang lam dan lama kita katakan apa? Harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Begitu juga pada alam dan alama. Kemudian lam amr kita katakan apa? La lamul amri. Kemudian la kita katakan la nahiya atau la du'aiya. Naam, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah selesai menyebutkan perangkat-perangkat penasob yang menjazm satu fi'il, berikutnya mu'alif rahimahullah menyebutkan perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, beliau berkata, qala mu'alif rahimahullah, wa in wa ma wa man wa mahma wa idhma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haithuma wa kaifama wa idha fi syi'ril khasa. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Jadi yang disebutkan, dari perangkat-perangkat yang disebutkan yang menjazm dua fi'il. Enam. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut fi'il jawab syarat. Enam. Barakallahu fikum. Fi'il yang pertama disebut apa? Fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua disebut fi'il jawab syarat. Dan istilah menjazm dua fi'il itu secara kebiasaan, biasanya menjazm dua fi'il. Namun terkadang dalam kalimat yang dijazm cuma satu fi'il, kemudian berikutnya berupa jumlah, jumlah fi mahali jazmin jawab syarat. Nah itu ya. Nah nanti bisa didapati contohnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah ya, antum tulis perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il terbagi menjadi empat. Perangkat-perangkat yang menjazm dua fi'il terbagi menjadi empat. Yang pertama, huruf dengan kesepakatan para ulama, yaitu in. Yang pertama, huruf dengan kesepakatan para ulama, yaitu in. Enam. Yang kedua, isim menurut kesepakatan para ulama, yaitu man. Kalau antum enggak sempat nulisnya di matan, antum kasih garis di matan tuh. Man, wa ma, wa ayun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama. Itu isim menurut kesepakatan para ulama. Diulang. Man, wa ma, wa ayun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama. Itu isim menurut kesepakatan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kita harus memahami ini isim, ini huruf? Karena kaitannya dengan kedudukan dalam i'rab. Kalau huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, kalau isim ada kedudukannya. Itu nanti ketika i'rab kita sebutan apa kedudukannya. Nah, yang ketiga sekarang adalah huruf menurut pendapat yang kuat. Huruf menurut pendapat yang kuat, yaitu idma. Idma, huruf menurut pendapat yang kuat, yaitu huruf. Yang keempat, isim menurut pendapat yang kuat, yaitu mahma. Isim menurut pendapat yang kuat, yaitu mahma. Enam. Itu ya. Enam. Sekarang kita masuk ke matan kembali. Enam. Yang pertama tadi disebutkan in. Enam. Yang pertama in. Artinya apa? Artinya huruf yang perangkat, artinya perangkat yang menjazm dua fi'il adalah in. Perangkat yang menjazm dua fi'il adalah in. Perangkat pertama adalah in. Enam. Dan dia menjazm fi'il mudhari' secara lafad dan fi'il madi secara mahal. Menjazm fi'il mudhari' secara lafad artinya apa? Fi'il mudhari'nya majzum. Atau menjazm fi'il madi secara mahal, artinya fi'il madi itu fi mahali jazmin, menjadi gitu. Enam. Barakallahu fikum. Enam. Ketika yang dijazm itu fi'il madi, maka fi'il madi itu memiliki arti fi'il mudhari'. Artinya apa? In itu setelah in datang fi'il mudhari', terkadang datang fi'il madi. Jika setelah in itu datangnya fi'il madi, berarti fi'il madinya memiliki arti mudhari'. Nah, itu maksudnya. Itu ya. Jika setelah in itu datang fi'il madi, berarti fi'il madi itu memiliki arti fi'il mudhari'. Nah, karena itu ada empat bentuk. Ada contoh empat bentuk dalam perkara ini. Itu fi'il syaratnya dan jawab syarat. Apa fi'il syarat? Fi'il yang di awal disebut fi'il syarat. Yang kedua disebut fi'il jawab syarat. Bisa berupa fi'il syarat dan jawab syarat, bisa semua mudhari'. Nah, contohnya apa? In yakum zaidun yakum amrun. Atau bisa keduanya fi'il madi. In koma zaidun koma amrun. Atau berupa yang pertama madi mudhari', yang kedua madi. Yang pertama mudhari', yang kedua madi. Seperti in yakum zaidun koma amrun. Atau yang pertama madi, yang kedua mudhari', seperti In qama zaidun yaqum amrun. Lam, perhatikan papan tulis. Yang pertama dari perangkat syarat apa ini? In, ya. In ini harfu syartin. In harfu syartin wa jazimin. Ya, lihat apa tulis. Yajzimu fi'lain, al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Ini ya. Ini gelarnya, panjang kan? In harfu syartin wa jazimin, yajzimu fi'lain. Al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Ya, kita tulis saja. In harfu syartin wa jazimin, yajzimu yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syartin wa tsani. Ini termasuk paling dasar, harus hafal. Istilahnya harus hafal ya. Pelajaran paling dasar dalam mengi'rab jawazim. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Wa jazauhu. Naam. In adalah huruf syarat yang menjazm, ini artinya. Wajad simu fi'lain, yang menjazm dua fi'il. Al-awwal fi'il yang pertama, fi'lu syartin, disebut fi'il syarat. Wa tsani fi'il yang kedua, jawabuhu adalah jawab syarat dan balasannya. Naam. Barakallahu fikum. Contoh in yakum Zaidun yakum amrun. In yakum Zaidun yakum amrun. Nah, lihat, kita kembalikan ke pengertian. In tadi disebut huruf syarat. Nah, dia disebut huruf karena memang huruf, tidak ada kedudukan dalam i'rab kalau huruf. Enggak ada kedudukannya. Beda dengan isim, nanti kita katakan ada kedudukannya fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin, gitu ya. Entah dia sebagai mubtada atau sebagai maful bihi muqaddam atau yang semisalnya. Nanti akan jelas dengan contoh untuk perangkat-perangkat yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. In disebut huruf karena dia huruf bukan isim, sehingga enggak ada kedudukannya, sehingga tidak ada memiliki kedudukan dalam i'rab. Jazim harfu syartin karena dia huruf syarat, artinya dia memiliki fi'il syarat. Mana fi'ilnya, syaratnya? Yakum ini. Wajazimin, dan menjazim, yaitu apa? Fi'il mudhari' setelahnya menjadi majzum, atau fi'il setelahnya menjadi majzum. Kalau mudhari' kita katakan majzum, kalau fi'ilnya, fi'il setelahnya madi, kita katakan fi mahali jazmin. Contoh yakum di sini. Nah, yakum majzum, kita bikin yang fi'il madi ya. In qoma zaidun qoma amrun. Nah, apa beda i'rabnya? Untuk yang pertama ini, in yakum, kita katakan yakum ini fi'lun mudhari'un majzumun bi'in, wahuwa fi'lu syartin, wahuwa fi'lu syartin. Kalau yang bawahnya, yang in koma, koma di sini fi'lun madin mabni ala fathi fi mahali jasmin fi'lu syartin. Nah, itu. Itu ya. Fi'lun madin mabni ala fathi fi mahali jasmin fi'lu syartin. Nah, artinya kalau untuk contoh yang pertama yakum kita katakan majzumun, kalau yang koma kita katakan fi mahali jazmin. Fi mahali jasmin. Sambil lihat papan tulis ya. Yang enggak lihat pindah duduknya. Fi mahali jasmin. Naam. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan yajzimu fi'lain. Ini menjazim dua fi'il. Yang pertama disebut fi'il syarat, in yakum zaidun. Mana fi'il syaratnya? Yakum. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Yang kedua sebagai jawaban dan balasan. Mana itu? Yakum yang kedua. Yakum yang kedua ini sebagai jawaban, yaitu jawaban bagi respon untuk perkataan yang sebelumnya. In yakum zaidun, jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Ya. Maka Amr berdiri. Nah, ucapan maka Amr berdiri mengandung arti jawaban, respon dan balasan. Kenapa? Balasan dari perbuatan Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Diulang, in harfu syartin wa jazimin yajimu fi'laini, al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Tadi sudah dijelaskan artinya. Yang in ini yang fi'il mudhari' setelahnya, setelah in afan, fi'il setelah in yang disebut dengan fi'il syarat, kemudian yang kedua fi'il jawab syarat, bisa berupa keduanya adalah fi'il mudhari' seperti in yakum zaidun yakum amrun. Fi'il syarat berupa fi'il mudhari', jawab syarat berupa fi'il mudhari'. Contoh yang kedua, in qama zaidun qama amrun. Nah, ini fi'il syarat yang pertama fi'il madi, fi'il jawab syarat yaitu fi'il yang kedua berupa fi'il mudhari', fi'il madi juga. Sekarang yang ketiga, yang pertama berupa fi'il mudhari', in yakum zaidun qoma amrun. Yang kedua fi'il madi qoma amrun. Yang ketiga, yang pertama madi yaitu fi'il syaratnya madi, fi'il jawab syaratnya mudhari'. In qoma zaidun yakum amrun. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini contoh-contoh ini. Naam. Ketika antum dapati fi'ilnya fi'il madi pada fi'il syarat atau jawab syarat, maka fi'il madi itu memiliki arti fi'il mudhari', ya, memiliki arti fi'il mudhari'. Naam. Sehingga kita katakan maka akan. Boleh seperti itu. In yakum zaidun qoma amrun, jika Zaid berdiri maka Amr berdiri atau Amr akan berdiri. Boleh artikan gitu, maka Amr akan berdiri. In qoma zaidun yakum amrun, jika Zaid berdiri. In qoma zaidun, jika Zaid berdiri berarti Zaid belum berdiri. Iya kan? Jika berdiri berarti kalau dia nanti berdiri, itu artinya. Kalau dia nanti berdiri, yakum amrun, maka Amr berdiri. Nah, jika Zaid berdiri berarti dia belum berdiri. Ucapan ini ya. Jika Zaid berdiri berarti Zaid belum berdiri. Maka memiliki arti mudhari' enggak? Memiliki arti mudhari'. Yakum amrun, maka Amr akan berdiri. Nah, barakallahu fikum. Sekarang tinggal mi'rab. Yang pertama in yakum zaidun yakum amrun. Nah, Abu Bed. In yakum zaidun yakum amrun. In yakum zaidun yakum amrun. Iya. In harfu syartin wa jazimin yajzimu fi'laini, al-awwal fi'il syart wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Iya, aksanta ya. Kemudian yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'an bi'in. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Naam. Fi'lu syart wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lun syartin. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Sukun, naam. Wa zaidun. Wa zaidun. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Aksannya kalau ngirob tuh nyimaknya lihat-lihat ke sini. Yang gak ngirob melihatnya ke sini. Melihatnya. Lebih baik ketika ngirob itu antum melihat tulisan di papan tulis. Itu akan menguatkan hafalan antum tentang ngirob. Ya. Wa zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi'ihi. Alamatu rafi'i. Al-dhamma al-dhahirah. Dhamma dhahira. Naam. Yakum. Yakum. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Majzumun. Majzumun. Ada yang mengatakan majzumun bi'in. Majzumun bi'in. Nah, sebentar. Untuk fi'il jawab syarat ini ada yang mengatakan majzum seperti majzumnya fi'il syarat. Berarti majzum bi'in gitu ya. Jadi yang mengatakan majzum li'anahu jawab syarat majzumnya. Untuk lebih mudah kita katakan majzumun bi'in wa huwa jawabu syartin wa jazauhu. Gitu aja. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa huwa fi'lu syartin wa jawabuhu wa huwa fi'lu jawabu syartin wa jazauhu. Diucap seperti itu. Yakum. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Majzumun bi'in. Wahwa fi'lun jawabu syartin wajazauhu. Wajazauhu. Wa'alamatu jasmihi. Wa'alamatu jasmihi as-sukun. Sukun. Nam. Amrun. Amrun. Fa'ilun marfu'un. Wa'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Nam. Aksanta. Abu Isa. Kin qama zaidun qama amrun. In qama zaidun qama amrun. Ti'rab. In harfu syartin wa jazimin yajzimu fi'lain. Yajzimu fi'lain. Al-awwal. Al-awwalu fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Wathani. Wathani jawabuhu wa jazauhu. Naam. Qoma. Qoma fi'lun mudhari. Fi'lun madin. Mabni'alan alal fathi. Fi mahali jazmin. Naam. Fi mahali jazmin. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Nah, fi mahali jasmin karena dia berupa fi'il syarat. Fi mahali jasmin li'anahu fi'ilu syartin. Fi mahali jasmin li'anahu fi'ilu syartin. Nah, Zaidun fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un atau fa'ilun liqoma. Fa'ilun marfu'un. Liqoma marfu'un. Wa'alamat rufihi ad-dommah. Dommah. Dhahirah. Nah. Qoma. Qoma. Fi'ilun. Nah, fi'ilun madin. Mabniun. Mabni ala. Al fathi. Fi mahalli jazmin. Nam. Jawabu syartin. Ya, wajaz. Li annahu. Jawabu. Jawabuhu. Syartin. Jawabu syartin. Wajazauhu. Atau kalau li annahu dibuang, nggak apa-apa. Langsung anda bilang fi mahalli jazmin. Jawabu syartin. Wajazauhu. Itu juga boleh. Terus. Amrun. Amrun. Fa'ilun. Fa'il. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Iya, aksantum. Nah, sekarang in yakum zaidun qoma amrun. In. In qoma. In yakum zaidun. Oh iya. Qoma amrun yang contoh untuk contoh ketiga masih in semua masih. In yakum zaidun qoma amrun. In harfu syartin wa jazimin. Iya. Yajzimu. Yajzimu yajzimul fi'laini. Iya. Yakum al-awwalu fi'lu syartin. Awalu fi'lu syartin wa tsani. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Jawabuhu wa jazauhu. Iya, sekarang yakum. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi. Majzumun bi in. Majzumun mudhari'un. Mudhari'un majzumun. Majzumun bi in. Ya. Wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lu syartin. Lalu wa huwa fi'lu syartin. Alamatu jasmihi as-sukun. Iya. Zaitun apa tadi? Fa'ilun marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Naam. Qama fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi mabniun fi mahali mabni 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi fi mahali. Fi mahali jasmin. Jasmin sebagai apa? Li anahu jawabuhu Jawabuhu wa jazauhu. Naam, jawabu syartin wa jazauhu. Aksanta. Kemudian amrun fa'ilun fa'ilun iya marfuun. Iya. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Naam, aksantum. Naam, berikutnya untuk jenis contoh yang keempat untuk in qoma zaidun yakum amrun. In qoma zaidun yakum amrun. Naam. Di Eropa sudah berbeda. In harfu syartin wa jazimin yajzimu fi'laini. Al-amalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Naam. Qoma fi'lun mudhari. Qoma fi'lun madin. Qoma fi'lun madin majumun bi'in. Jangan majum. Kalau majum itu untuk mudhari. Kalau fi'il madi fi mahali jasmin. Qoma fi'lun madin mabni alal fathi fi mahali jasmin. Qoma fi'lin madin mabni ala mabni ala fathi fi mahali jasmin. Iya, aksanta. Zaidun fi'lu syarti wa alamatu bahwa fi'lu syartin aksanta. Fi'lu syarti wa alamatu jasmihi sukun. Enggak, kalau ini enggak ada alamatnya. Kalau yang beralamat itu yang fi'il mudhari ada alamat. Kalau mabni sudah tadi mabni ala fathi, artinya mabni tandanya fathah. Itu alamat alal fathi itu. Kalau yang kita katakan majzumun alamatu jasmihi sukun atau hadfun nun itu untuk fi'il mudhari'. Kenapa? Karena beda antara madhi dan mudhari'. Mudhari' itu hukum asalnya mu'rab. Kalau fi'il madhi hukum asalnya adalah mabni. Nah, pada pelajaran lalu pernah disampaikan kan? Nah, itu maksud dari kita membedakan ini fi'il mudhari' mu'rab, ini fi'il mabni, fi'il madhi mabni kaitannya dengan mengi'rab. Ketika mengi'rab, ketika fi'il itu mabni yaitu fi'il madhi, kita enggak katakan alamat mabni ininya. Kenapa? Karena mabni. Kita katakan mabni alal fathi maksudnya mabni tandanya fathah. Kalau mabni alal dhommi maksudnya mabni tandanya dhamma. Itu sudah mengandung arti alamat ketika mengatakan itu ya. Mabni alal fathi berarti mabni tandanya fathah. Itu sudah mengandung alamat. Sehingga enggak tidak perlu diucap lagi alamatnya. Nah, fadol diulang atau dilanjutkan. Wa zaidun. Zaidun. Fa'ilun marfu'un bidhammati dhahirah. Iya, fa'ilun marfu'un bidhammati dhahirah. Ini ucapan ini sama dengan mengucap fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma dhahirah. Pernah di awal-awal pembahasan ada dua i'rab, yaitu i'rab apa? I'rab secara lafzi dan i'rab secara maknawi. Itu ya. Yang mengartikan i'rab secara lafzi dikatakan marfu'un bidoma. Yang mengatakan secara maknawi marfu'un alamat rafihi doma. Bedanya dari sisi konsekuensi mengi'rab antara pengertian i'rab lafzi dan maknawi. Dulu pernah dibahas insyaallah. Nam yakum sekarang. Lanjutan i'rab yakum. Yakum usani fi'lun mudhari'un majzumun bi'in fi'lis syarti wa alamatu jazmihi sukun. Iya, alamat jazmihi sukun. Aksantum. Amrun. Wa amrun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahirah fi akhirhi imma madiyani. Nah, cukup. Fi'lun mudhari'un apa yakum fa'ilun marfu' li yakum alamatu raf'i dhamma. Aksantum. Nah, ini kait yang pertama dari perangkat yang menasab dua fi'il yaitu in. In ya, in harfu syartin wa jazimin yajzimul fi'laini al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Kemudian contoh yang tadi disebutkan fi'il jawab syarat dan fi'il syarat dan jawab syarat bisa dua-duanya mudhari' yaitu in yakum zaidun yakum amrun atau dua-duanya madi in qoma zaidun qoma amrun atau yang pertama mudhari' yang kedua madi in yakum zaidun qoma amrun atau yang pertama madi yang kedua mudhari', contohnya in qoma zaidun yakum amrun. Nah, tadi sudah di i'rab. Barakallahu fikum ahsantum. I'rab sudah lumayan ya. Sekarang kita masuk ke huruf yang perangkat yang kedua. Perangkat yang kedua apa itu? Ma. Ma. Ma. Ma ini adalah perangkat penjazm yang kedua, yang dia itu isim menurut kesepakatan para ulama. Nah, yang menjazm dua fi'il. Fi'il yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab syarat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ambil contoh yang mudah, yang kira-kira ada fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Nah, itu ya. Contoh untuk ma. Nah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Nah, ma taf'alu min khairin ya'lam ya'lamhu Allah. Nah, lihat i'rabnya. Mana yang i'rab? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Lengkap ayat lengkapnya gitu. Maksudnya potongan ayat diawali dengan wawu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wawu ala hasab ma qabla. Wawu kedudukannya sesuai dengan sebelumnya. Kita harus melihat secara lengkap hubungan antar ayat itu. Apakah wawunya wawu ataf atau wawu istitnafiyah ya. Artinya wawu kita enggak hukumi i'rabnya, harus melihat pada ayat sebelumnya. Ma, nah baru sekarang ma. Ma ismu syartin wa jazimin. Nah, kalau tadi antum in tadi ngucap apa? In harfu syartin wa jazimin kan? Kalau ma kita katakan ismu syartin wa jazimin. Yajzimu fi'lain. Yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Baru sebutan kedudukannya. Kalau in tadi antum masih kurang sedikit i'rabnya. Ditambah la mahala lahu minal i'rab. Kalau lebih lengkap. Ya, kita ulang yang in ya. Yang in kita katakan harfu syartin wa jazimin yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu la mahala lahu. La mahala lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ini untuk in. Kalau ma yang dia itu isim berarti harus ada kedudukan dalam i'rab. Apa kedudukannya? Tergantung konteks kalimat. Bisa sebagai maful bihi, nam, muqaddam, atau bisa juga sebagai mubtada, nam. Barakallahu fikum. Nah, yang sekarang kedudukannya sebagai maful bihi pada contoh yang kita baca ini. Ya, kita ulang. Ma, ma wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ma ismu syartin wa jazimin yajzimul fi'lain. Al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Fi ma mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Bi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Tulang ma ismu syartin wa jazimin yajzimul fi'lain. Al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu mabni ala sukun. Nah, mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam, sebagai maful bihi yang diawalkan. Nah, taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bi ma. Fi'l mudhari' yang majzum karena ma. Naam. Wa alamatu jazmihi apa ini? Hadfun nun. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Sambil lihat ke sini papan tulis. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, asalnya taf'aluna ya. Yeah. Karena sebagai fi'il syarat maka majzum. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Li'anahu minal amsilatul khomsah. Minal amsilatul khomsah. Walwawu. Nah, ini baru. Domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Min harfu jar khairin majrur bimin. Alamatu jarihi kasro. Nah, ya'lamhullah. Ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bima. Li'anahu jawabu syartin wa jazauhu. Fi'il mudhari' yang majzum karena ma, karena dia itu adalah jawab syarat dan balasannya jazauhu. Wa alamatu jazmihi sukun. Nah, itu ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya nanti di belakang fa'ilnya. Wa lam jazmihi sukun. Alha ini yang hu kita baca ya alhamdulillah. Ha ini domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maful bihi muqaddam, maful bihi yang diawalkan, objek yang diawalkan karena datang sebelum fa'il sehingga dikatakan diawalkan. Nah, untuk mengatakan maful bihi, fa'il, mubtada, khobar ini nanti pembahasannya di belakang. Itu ya. Sebab di sini dipahamkan karena sesuai dengan konteks kalimat antum dipahamkan untuk pengenalan lah. Kalau babnya nanti belum datang. Yang antum harus pahami sekarang itu apa? Perangkat syarat dan fi'il mudhari yang fi'il yang majzumnya atau fi'il yang bi mahalli jazminya, itu yang harus antum pahami. Kalau lainnya antum memahami semampu antum aja. Tapi yang harus antum maksimalkan itu sesuai dengan babnya. Bab kita sekarang apa? Perangkat syarat, maka antum harus paham itu perangkat syarat. Dengan konsekuensi perangkat syarat itu misalkan menjazm fi'il, maka antum harus mengerti mana fi'il yang dimaksud dengan majzum itu atau fi mahalli jazmin. Nah, ya kita lanjutkan. Ya'lamullah ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa huwa fi'lu jawab bi syartin wa jazaa'uhu. Alha domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maful bihi muqaddam, maful bihi yang diawalkan. Allah lafzul jalala, Allahu lafzul jalala fa'ilun li ya'lam, fa'il untuk ya'lam, marfu'un wa alamat rafihi doma. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apapun apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan maka Allah akan mengetahuinya. Itu arti asalnya gitu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apapun apapun kebaikan yang kalian kerjakan, apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan maka Allah mengetahuinya atau maka Allah akan mengetahuinya. Nah, itu ya, ini dulu yang bisa disampaikan, yaitu untuk pagi ini kita mengambil dua perangkat syarat. Yang pertama adalah in, yang kedua adalah ma. Nah, pada kesempatan mendatang kita akan melanjutkan kepada perangkat perangkat syarat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Wama taf'alu taf'alu fi'lu syartin. Kalau terburu-buru ngucap berarti sekarang kita perbaiki. Taf'alu fi'lu syartin. Nah, wama taf'alu min khairin ya'lamullah. Ya, taf'alu di sini fi'lu syartin. Yang taf'alu, kalau fi'il jawab syaratnya ya'lamullah. Ya'lam ini fi'il jawab syarat. Nah, tadi sempat keliru ngucap ya. Oh, jadi lupa menyampaikan ya. Kita sampaikan ulang. Tadi lupa disampaikan katanya. Jazakallahu khairan, diulang, diingatkan. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa huwa fi'lu syartin. Nah, itu. Wa huwa fi'lu syartin. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Li'anahu amsalatul khamsa. Nah, aksantum. Kalau yang ya'lamhu fi'lun mudhari'un majzumun bi ma. Ma karena konteks kalimatnya isim syaratnya berupa ma kan? Maka kita katakan majzum bi ma. Wa huwa fi'lu jawabu syartin wa jawabuhu. Alamatu jazmihi sukun. Nah, ini untuk pemula i'rab ini harus lengkap seperti itu karena mengi'rab itu sudah memahamkan menentukan kedudukan dalam kalimat. Tapi kalau sudah kita melewati beberapa kitab, nanti i'rabnya ringkas saja. Antum mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, ma isim syarat maful bihi muqaddam, taf'alu fi'il syarat wawu fa'il, min harful jar khairin majrur, ya'lamullah ya'lam fi'il jawab syarat majzum, ha maful bihi muqaddam lafzul jalalah Allah fa'il. Nah, itu selesai gitu. Kalau untuk apa? Untuk tingkatan-tingkatan berikutnya enggak perlu dirinci. Nah, cuman ketika pemula harus dirinci, maksudnya untuk memahamkan i'rab itu untuk memahamkan kedudukan juga sehingga benar dalam mengartikan. Itu ya. Tadi bahasa-bahasa yang disampaikan itu kalau diterjemahkan itu sama dengan memperjelas kalimat. Perjelas kalimat, cuman disampaikan dalam bahasa Arab. Karena kita yang kita pelajari adalah bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, bagi yang mendengar dari jauh tidak melihat papan tulis, kalau kesulitan bisa bertanya. Kesulitan ada hal yang harus ditanyakan atau minta untuk diulang, silakan bertanya lewat grup WhatsApp atau Japri kepada nomor admin atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk pembahasan-pembahasan yang belum waktunya kemudian disampaikan di awal, itu sebatas untuk pengenalan atau sebatas untuk menyempurnakan i'rab, gitu ya. Yang paling penting mengerti syahid pembahasan, itu yang paling penting. Adapun perkara lainnya nanti akan terulang atau akan dibahas rinci pada babnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.